إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari syarah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakam. Pada kesempatan ini kita akan masuk nama berikutnya dari Asmaul Husna, Al-Fattah. Akan disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya mengenalkan kepada kita salah satu di antara nama-namanya yang husna, yakni Al-Fattah. Menunjukkan dari sini terkait dengan ta'bid, dan salah satu di antara yang disunnahkan di dalam memberikan nama, yakni ta'bid, diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diidhafahkan kepada salah satu dari nama-namanya, seperti pada pembahasan kita, ya, seorang disunahkan atau dibolehkan ya menamai anaknya misalnya Abdul Fattah, ya. Nah, satu di antara nama-nama Allah adalah Al-Fattah. Lil Fattahi ma'nayani. Terkait dengan nama Al-Fattah, di sini ada dua makna. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Fattah ini memiliki dua makna. Ahaduhuma, salah satu di antara dua makna tersebut, yarji'u ila ma'na al-hakami alladhi yaftahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum bi syar'ihi ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة. Kata beliau rahimahullah, salah satu dari makna Al-Fattah kembalinya kepada makna Al-Hakam. Makna Al-Hakam yakni yang menghakimi, yang memutuskan perkara. Alladhi yaftahu baina ibadihi, di mana dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan putusan ya di antara hamba-hambanya. Wa yahkum bainahum bisyar'ihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum, menetapkan hukum di antara hamba-hambanya dengan syariatnya. Wa yahkumu bainahum bi ithabati at-ta'iina wa 'uqubati al-'aasin fi ad-dunya wal akhirah. Dan dia memutuskan hukum di antara hamba-hambanya dengan memberikan pahala kepada mereka yang taat dan menghukum atau memberikan hukuman kepada mereka yang durhaka, fid dunya wal akhirah, baik balasan ataupun hukuman itu Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia maupun di akhirat. Jadi ini makna yang pertama dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Jadi kembalinya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala ya dalam menghukumi hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang makna ini. Faqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba pada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwa al-fattahul alim. Pada ayat yang ke-26 dari surat Saba. Mana dari ayat tersebut? Katakan, wahai Nabi, yajma'u bainana Rabbuna, bahwa Rabb kita akan mengumpulkan di antara kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan hamba-hambanya. Ya. Dari yang pertama hingga yang terakhirnya dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Thumma yaftahu bainana bilhaq. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan di mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala yaftah bainana bilhaq. Yani Allah memberikan putusan di antara kita dengan benar, ya, di atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-fattahul alim, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala al-fattah. Jadi makna al-fattah pada ayat ini sekali lagi kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menghukumi di antara hamba-hambanya dengan hukum yang maha adil. Al-alim, ya, zat yang maha sempurna ilmunya, ya. Sehingga benar-benar hukum dan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dibangun di atas kemahasempurnaan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, ya, sehingga sekecil apapun dari amal kebaikan seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya dan memberikan balasan yang lebih baik, ya, dibandingkan perbuatan hamba itu. Dan demikian pula sebaliknya, ya, sekecil apapun dari perbuatan jelek yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkannya, menunjukkannya, dan akan disaksikan, dilihat oleh pelakunya, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membalas, menghukumi hamba tersebut atas perbuatan jeleknya kecuali sesuai dengan kadar kejelekan itu, ya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk mengampuninya, sebagaimana kita ketahui dosa dan kesalahan di bawah kesyirikan tahta masyiatillahi azza wa jal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atas dasar itu tidak boleh untuk kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak boleh kita meremehkan, ya, dari satu kesalahan ataupun dosa, kan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan dari semua yang kita perbuat. Kemudian ayat lain yang menunjukkan makna al-fattah, ya, pada atau dengan makna yang pertama, yakni terkait dengan hukum, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi di antara hamba-hambanya. Pada surat Al-A'raf ayat yang ke-89, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana iftah bainana wa bainal qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, berikanlah putusan, ya, dari doa para nabi, para rasul. Berikanlah putusan di antara kami dan kaum kami bilhaq, dengan kebenaran. Ya, tunjukkan siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan. Dan berikan ini pertolongan kepada ahlul haq. Ya. Dan sebaliknya, hinakan, ya, mereka yang menjadi pembela kebatilan. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan putusan, yang memberikan hukum. Ya, ini makna dari nama Allah Al-Fattah. Jadi makna yang pertama, sekali lagi kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya. Qala al-imam Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, fal-ayatul ula fathuhu bainal ibadi yawmal qiyamah. Pada ayat yang pertama, ya, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwal fattahul alim. Maka pada ayat yang pertama ini, fathuhu, yakni keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, putusan Allah, bainal ibadi yawmal qiyamah, ya, putusan Allah, ya, untuk menghukumi hamba-hambanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini pada ayat yang pertama, keterkaitan dengan peristiwa di yaumal qiyamah nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum di antara hamba-hambanya. Kemudian, wahada, yani, wal ayat tsaniyah, ayat yang kedua, yani, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahada fid dunya. Adapun ayat yang kedua ini berkaitan dengan, yani, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini. Permohonan dari, ya, hamba-hamba Allah yang salih agar Allah memberikan putusan, ya, di antara mereka di dunia ini. Bi an yansara al-haqq wa ahlahu. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong al-haqq dan para pembawanya. Wa yudhill al-batila wa ahlahu. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan, merendahkan kebatilan dan para pembawanya, para pembelanya, para pengusungnya. Wa yulqi'a bihimul 'uqubati. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka, ya, ahlul batil, dengan hukuman-hukumannya. Yani di dunia ini. Jadi pada ayat yang kedua, ya, al-fath di sini terkait dengan ya di kehidupan dunia, ya permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menolong al-haq dan para pembawanya dan menghinakan al-batil serta para pembawanya, serta Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman untuk ahlul batil. Kemudian al-ma'na tsani. Adapun makna yang kedua dari nama Allah Al-Fattah adalah fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Makna Al-Fattah yang kedua adalah yakni Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk hamba-hambanya seluruh pintu kebaikan, ya, seluruh pintu kebaikan. Ini makna Al-Fattah yang kedua. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya membukakan untuk hamba-hambanya seluruh pintu-pintu kebaikan, ya, yang mereka dengan itu semua berlomba-lomba untuk mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan makna dari al-fath dengan makna yang kedua ini pada ayat yang kedua dari surat Fatir. Ayat yang kedua ya dari surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Apapun dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk manusia, ya, apapun dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk manusia, fala mumsikalaha, tidak akan ada yang bisa untuk menahan rahmat tersebut. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk hamba-hambanya, tidak akan ada yang bisa menghalangi untuk sampainya rahmat itu kepada mereka. Al-ayah. Qala yaftahu li'ibadihi manafi'ad dunya wad-din. Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk hamba-hambanya beragam perkara-perkara yang bermanfaat, baik yang sifatnya manfaat duniawiyah, manafi ad-dunya, ini manfaat duniawiyah, baik berupa yang sifatnya rizki, ya, kemudahan dalam fasilitas-fasilitas duniawiyah, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk hamba-hambanya. Kemudian yang lebih besar, lebih agung lagi, manafi ad-diniyah, ya, manfaat-manfaat yang terkait dengan agama seorang, yang dengannya seorang meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan untuk hamba-hambanya, baik berupa hidayahnya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang mengenal agamanya, ya, hidayatu al-irsyad wal bayan, sehingga seorang mengenal mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, ya, dan ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, berapa banyak orang-orang yang tidak mengerti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mana yang Allah larang, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam ya, perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, sebaliknya sekian banyak perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dia tinggalkan. Kemudian hidayah ya, ala tariq atau hidayah atau taufik untuk bagaimana seorang ya, mengikuti apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Hidayah itu taufik. Nah, berapa banyak orang-orang yang mengetahui ya, mana yang Allah perintahkan tetapi dia mengikuti hawa nafsunya untuk meninggalkan yang Allah perintahkan. Sebagaimana sebaliknya, dia mengetahui mana yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, akan tapi dia menerjangnya dikarenakan mengikuti hawa nafsunya. Waliyadu billah. Ini manfaat-manfaat yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan ya, untuk hamba-hambanya. Bisa terkait dengan permasalahan duniawiyahnya ya, bisa juga yang lebih besar daripada itu terkait dengan manfaat diniyah. Fayaftahu liman ikhtassahum bilutfihi wa inayatihi aqfal alqulubi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dari mereka, hamba-hambanya, dengan kelembutan dan inayahnya, perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka ya, hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih ini, aqfal al-qulub, yani kunci-kunci ya, yang menutup hati mereka, Allah bukakan ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada mereka dengan dihidupkannya hati-hati mereka yang sebelumnya mati. Dibukakannya dan diberikan cahaya pada hati-hati mereka yang semula gelap ya, dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati ini hidup, dan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati ini terang. ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala alirkan ya, kepada hati-hati yang telah Allah subhanahu wa ta'ala buka tersebut. Diingat sekali lagi terkait dengan hati kita ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang urusannya, sehingga jangan sampai sekali lagi ya, ada ya, di antara kita yang memiliki prinsip gampang urusan hati. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, afdalul khalq alal itlaq. Beliau senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk diteguhkan di atas agama ini. Dan ini sekaligus sebagai uswah hasanah bagi kita semua. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang dibimbing oleh Allah dengan wahyunya ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membersihkan hatinya. Namun beliau senantiasa mohon keteguhan, kekokohan di atas agama ini. Tentu kita lebih pantas lagi untuk senantiasa memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Nah, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya, maka tidak akan ada yang bisa untuk menutup, menghalanginya. Sebagaimana sebaliknya, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kunci hatinya, tidak akan ada seorang pun yang bisa untuk membukanya. Seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala tutup hatinya, seberapa banyak pun dari barahin al-ilahiyah, ya, bukti-bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari kebenarannya, ya, dia tidak akan bisa untuk memahami dan mengikutinya. Kata beliau di sini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalirkan ke dalam hati-hati yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan tersebut, minal ma'arifir rabbaniyah, dari pemahaman rabbaniyah, ya, yang di sini diidhafahkan kepada Rabb, yakni bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wal haqa'iq al imaniyah, dan hakikat iman, ya, yang hakikat iman ini, ya, meliputi apa yang ada di dalam hati, kemudian lisan dan anggota badan, sehingga benar-benar keimanan nampak pada lisannya, keimanan nampak pada anggota badannya, demikian pula dari apa yang tampak tersebut sesuai dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Kesesuaian, kecocokan antara apa yang tampak dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya, dan inilah hakikat seorang mukmin, seorang yang selaras antara apa yang tampak dalam amalan nyatanya dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Ma yuslihu ahwalaha, dari perkara-perkara yang akan memperbaiki keadaannya. Keadaan kita tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan melalui para rasulnya. Adat istiadat, kebiasaan manusia, bukan sesuatu yang akan memperbaiki, ya, keadaan kita. Karena adat manusia beragam, tidak bisa satu adat untuk menghukumi adat yang lainnya. Yang bisa menghukumi mana yang baik dan mana yang jelek adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan bisa memperbaiki keadaan kita adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَسْتَكِيمُ بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَكِيمِ, yang dengan ini semua, pemahaman-pemahaman rabbaniyah, hakikat-hakikat keimanan, inilah yang akan menjadikan hati-hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas siratal mustaqim. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa akhassu min dhalika, dan lebih khusus lagi dari yang telah disebutkan, annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi wal iqbali alaihi uluman rabbaniyatan wa ahwalan ruhaniyatan wa anwaran sati'atan وفهوما وأذواقا صادقة. Dan lebih khusus daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan li arbabi mahabbatihi wal ikbali alaihi, untuk orang-orang yang benar-benar yakni mencintainya, ya, dengan, ya, kecintaan yang sungguh-sungguh tentunya. Bagaimana seorang benar-benar mengedepankan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kecintaan kepada yang ada ini. Dan tidak akan terbukti kejujuran kecintaan ini kecuali ketika Di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya yakni pertentangan antara apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diinginkan oleh selainnya. Mana yang akan didahulukan oleh hamba tersebut? Ya, di saat dia mendahulukan apa yang menjadi kecintaan Allah, maka itulah gambaran dari kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka yang betul-betul menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka uluman rabbaniyah, ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka. Wa ahwalan ruhaniyah, keadaan-keadaan yang terkait dengan ruh mereka, terkait dengan batin mereka. Wa anwaran satiah, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya ya yang terpancar dari mereka. Ya, ini bukan sesuatu yang sifatnya dibuat-buat ya. Allah Subhanahu wa taala berikan yang demikian kepada mereka, orang-orang yang betul-betul ya jujur di dalam keimanannya. Wa fuhuman wa azwaqan sadiqatan, Allah akan berikan pemahaman serta azwaq yakni perasaan-perasaan yang sadiqah, yang jujur ya, yang tidak menyelisihi dari apa yang datang di dalam syariatnya. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya, beliau terkait dengan permasalahan ini mengingatkan kepada kita tentang jadi pentingnya bagi kita semua memiliki semangat ya untuk beramal dengan apa yang sudah kita ketahui, sedikit atau sekecil apapun dari ilmu yang kita dapatkan. Kata beliau rahimahullah, man amila ya man amila bima alima allamahu Allahu ilman la ya'lam, atau kama qala rahimahullah, siapa yang betul-betul bersemangat untuk yakni mengamalkan dari apa yang telah dia ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan ajari dia dengan ilmu yang dia belum ketahui sebelumnya. Tunjukkan dari sini sekali lagi di antara faidah untuk kita melaksanakan atau mengamalkan dari ilmu-ilmu yang kita ketahui dari syariat ini, Allah Subhanahu wa taala ya selain memberikan ya manfaat dan menjadikan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang nafi, yang akan menjadi hujjah yang akan membela pemiliknya, juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham ya ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Di antara masyayikh kita ya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ya, beliau ketika menjelaskan dari ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, beliau menyatakan bahwa terkadang ya dari sekian banyak penjelasan yang beliau sampaikan, sesuatu yang tidak tergambar sebelumnya ya, sesuatu yang tidak tergambar di benak beliau sebelumnya. Dan sebagaimana kita ketahui ya, kita mendapati faid yang demikian banyak dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, baik yang bisa kita baca dari transkrip ya pelajaran-pelajaran beliau, karena kebanyakan dari kitab ya yang dicetak dari kebanyakan materi pelajaran yang beliau berikan yang kemudian ditranskrip. Demikian pula ya sedikit dari yang beliau tulis langsung. beliau menjelaskan sekian dari perkara yang beliau jelaskan, ya, tergambar di diri beliau ketika menyampaikan yang sebelumnya tidak tergambar. Ini. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yaftahu aidan li'ibadihi, dan diantara kandungan makna Al-Fattah yang kedua, ini yang Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, pintu-pintu kebaikan untuk hamba-hambanya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yaftahu aidan li'ibadihi abwab al-arzaq wa turuq al-asbab. Wa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rizki dan jalan-jalan yang menjadi sebab-sebab terbukanya sampainya rizki tersebut kepada hamba-hambanya. Jadi terbukanya jalan rizki itu tidak lain kecuali merupakan asar ataupun akibat dari nama di antara nama Allah Al-Fattah. Allah Subhanahu wa taala yang bukan rizki, yang membukakan rizki-rizki untuk hamba-hambanya. Kemudahan-kemudahan yang kita dapati dari jalan-jalan rizki yang sebelumnya ya kita tidak menemukannya, itu semua adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pembahasan Ar-Razzaq kita akan mempelajari secara khusus terkait dengan rizki Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Wa yuhayyi lil muttaqina min al-arzaqi wa asbabiha ma la yahtasidun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa dari rizki-rizki serta sebab-sebabnya, ya, yang tidak mereka sangka-sangka. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah sudah menyiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa dari rizki-rizki dan sebab-sebabnya yang tidak mereka sangka-sangka. Jadi yang terpenting bagi kita lagi bagaimana untuk kita memiliki sifat ini, yakni sifat takwa, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari beragam permasalahan yang kita hadapi, dan Allah akan membukakan rizki dari jalan yang tidak kita sangka. Wa yu'ti al-mutawakkilina fawqa ma yatlubuna wa yu'ammilun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba-hamba yang bertawakal kepadanya, Allah berikan kepada mereka di atas apa yang mereka minta dan di atas apa yang mereka bayangkan, mereka angan-angankan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang demikian, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Semua yang menjadi kebutuhannya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa yuyassiru lahumul umur al-'asirah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk mereka beragam permasalahan sulit yang mereka hadapi, Allah berikan kemudahan. Wa yaftahu lahumul abwabal mughlaqah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk mereka pintu-pintu yang dalam keadaan mughlaqah, dalam keadaan tertutup, terkunci. Permasalahan serumit apapun bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal sepenuhnya kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.